Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang bisa anda pendengar setelah para ikhwan akhawat rahmati Allah SWT. Alhamdulillah. Kembali di malam hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita dan daurah idaman 2 membahas kita Fiqhul Muyassar. Dalam pembahasan yaitu tentang sholat-sholat sunnah atau sholat-sholat tatawwu. Setelah puji dan syukur pada Allah SWT yang senantiasa memudahkan kita untuk melanjutkan pengajian kita ini. Semoga Allah SWT memberkahi waktu kita dan ilmu yang telah diberikan Allah SWT dapat kita amalkan. Tak lupa pula kita memperbanyak ungkapan salam salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semua kita senantiasa dibimbing Allah SWT untuk berjalan di atas sunnah beliau. Dan berikan keistiqomahan kepada kita untuk berpegang dengan sunnah beliau. Para ikhwan dan akhawat serta para komunitas BSI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan ini kita akan bahas bab yang kelima dari pembahasan kitabus sholah. Pada bab yang kelima ini memiliki beberapa masalah yang akan dibahas, yaitu tentang sholat tatawu. Yang pertama, masalah pertama adalah keutamaannya dan hikmah dari disyariatkannya sholat tatawu tersebut. Ya. Keutamaannya dan hikmah disyariatkan sholat tatawu tersebut. Perlu kita ketahui, melakukan ibadah-ibadah sunnah atau ibadah-ibadah tatawu ini, yang mana pengertiannya adalah dalilnya di mana Allah Subhanahu wa taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awala ma yushasabu bihil 'abdu al-muslim yaumil qiyamah as-shalah. Ini contohnya, ya, sesungguhnya yang pertama sekali akan dihisab dengan seorang hamba muslim adalah ibadah salatnya. Fa in atammaha, jika dia menyempurnakannya. Wa illa, namun jika tidak, unzuru, ya, kila, maka dikatakan, maksudnya Allah mengatakan kepada para malaikat, unzuru hallahu min tatawu'in. Jadi kalau ibadah sunnahnya banyak hal-hal yang, ibadah wajibnya banyak hal-hal yang kekurangan di dalamnya, ya, banyak sekali, ya, ketidaksempurnaan, ya, kelupaan kita, kelalaian kita, umpamanya, maka kekurangan-kekurangan yang terdapat dari ibadah wajib kita akan dilengkapi oleh ibadah-ibadah tatawu kita atau ibadah sunnah kita. Nah, maka Allah SWT menyatakan kepada malaikat, oh, turu halau min tatawu'in. Ya, adakah ibadah-ibadahnya tatawu'nya? Jika ibadah sholatnya kurang? Fa'inkana lu tatawu'un at'ud milat faridatu min tatawu'in. Jika dia punya amal-amal tatawu ini, maka amal-amal ya yang wajib tadi disempurnakan dengan amal tatawu itu. Nah, di awal tatawu ini berbagai ibadah wajib, ya, mulai dari sholat kita, mungkin dari zakat kita akan dilengkapi dengan ibadah-ibadah sedekah kita, puasa kita yang wajib, mungkin banyak hal-hal yang kekurangan, maka akan lengkapi dengan puasa-puasa sunat kita, ibadah haji atau umrah kita yang banyak kekurangannya, maka akan dilengkapi dengan ibadah dan umrah-umrah sunat kita atau haji yang sunnah. Nah, dan begitu setiap amalan, ya. Summa yaf'alu bi sa'iril a'mal al-mafruḍah mithlu dhalik, maka diperlakukan semua amal-amal yang diwajibkan dengan demikian. Jadi dilihat, diperiksa setiap amalan akan diperiksa amal yang wajib kepada kita. Jika kita memiliki kekurangan dalam amal wajib kita tadi, maka amalan-amalan sunnah kita melengkapinya. Itu faedah pertama dari menjalankan ibadah sunnah itu. Kemudian orang yang melakukan ibadah-ibadah sunnah itu, ibadah sunnah ini bagaikan pagar bagi amal wajib kita. Maka bagaimana bagaikan pagar? Ya, kalau seseorang umpamanya contoh ini, dia selalu ketika azan, menjawab azan, kemudian dia berwudu, kemudian dia salat sunnah, kemudian secepat datang ke masjid, bagi laki-laki untuk salat berjamaah di masjid, maka ibadah fardunya terjaga. Dia akan selalu salat ya, berjamaah, kemudian akan selalu berada pada saf yang terdepan, kemudian dia akan selalu apa namanya, dapat takbiratul ihram bersama imam dan sekian banyak keutamaan. Tapi sebaliknya bila dia mulai longgar-longgar maunya orang azan, wah entarlah iqomahnya masih lama. Ini kan banyak ya, di antara kita pengalaman iqomahnya masih lama. Nah, ini pertamanya begitu. Nanti wudu tinggal berapa menit sebelum iqamah dia berangkat ke masjid. Nah, gitu. Padahal sebenarnya jika dia cepat ke masjid wudu kan dia bisa salat tahiyatul masjid, bisa salat qabliyah ya. Ibadah sunnah qabliyahnya. Nah, tapi ini pas. Nah, besoknya lagi orang azan demi-demi sedikit-sedikit imam sering terlambat umpamanya atau iqamah masih lama. Akhirnya wudu pas iqamah terdapat mulailah terlambat di rakaat pertama. Ya, mulai terlambat rakaat pertama. Besok-besok naik lagi, ya, atau turun lagi lah. Ya, terlambat pada rakaat kedua. Besok-besok lagi mundur lagi dia, terlambat rakaat ketiga. Terus ada lagi ya, sering dapat udah imam mau salam. Terus besok-besoknya udah agak malas datang ke masjid salat berjamaah. Oh, kemudian pas salat berjamaahnya hanya mungkin salat subuh dan maghrib saja. Dan begitu-begitu. Nah, kalau dibuka celah-celah begini, lama-kelamaan itu ibadah wajib pun akan diserempet itu. Maka ibadah sunnah itu adalah memagari kesempurnaan ibadah wajib kita. Nah, itu diantara hikmah yang keduanya. Jadi, orang selalu menjaga ibadah sunnahnya, qabliyahnya, dan ibadah-ibadah sunnahnya, pasti ibadah wajibnya akan lebih terjaga. Nah, itu diantara yang kedua ya. Yang ketiga, dia adalah merupakan wali Allah yang paling tinggi derajatnya, Maman. Dia merupakan orang beriman yang sempurna keimanannya, yaitu dalam tingkat keimanan itu kan ada orang muslim yang punya usulul iman saja. Nah, modal dasar-dasar iman saja. Ada orang muslim yang punya dasar keimanan dan amal-amal wajib meninggal hal yang haram. Ini al-mu'min al-kamil al-wajib. Orang beriman yang memiliki keimanan yang diwajibkan padanya. Yang ketiga ada al-mu'min al-iman al-kamil al-mustahab. Orang beriman yang memiliki keimanan yang sempurna. Atau dalam istilah lain disebutkan dalam ayat Al-Quran yaitu az-zalimun nafsi, orang yang zalim dirinya, al-muqtasidun, orang yang pas-pasan, ya, pertengahan, was-sabiquna bil khairat, orang-orang yang lebih di depan dalam melakukan kebaikan. Nah, orang menjalankan sunnah ini bagian dari sabiquna bil khairat. Dan ini banyak sekali ayat Al-Quran yang memintakan kita untuk fastabiqul khairat kan. Nah, ini maksudnya itu. Di antara makna fastabiqul khairat tadi adalah di sini tuh. Ya, berlomba-lomba lakukan kebaikan, bukan hanya kewajiban saja, yang sunnah pun kita berlomba. Nah, gitu. Itu sudah berapa kita sebutkan hikmahnya? Tiga. Yang pertama tadi melengkapi amal yang wajib. Yang kedua apa? Menjaga amal-amal kita wajib selalu terlaksana dengan sempurna dan baik. Yang ketiga adalah menaikkan derajat kita menjadi orang mukmin sabiquna bil khairat, orang mukmin yang tinggi keimanannya. Yang keempat, dia adalah orang-orang yang benar bisa disebut pengikut Rasulullah SAW sejati istilahnya. Karena dia mengikuti Rasulullah secara baik. Ya, bukan hal yang wajib saja, tapi sunnah Rasulullah pun dicintai. Maka orang ini pasti adalah orang yang paling dekat surganya dan tempat kedudukannya dengan surga Rasulullah SAW kelak. Dan orang ini lebih berhak mendapat syafaat Rasulullah SAW. Dan orang ini bukan akan memberi peluang yang banyak untuk memberi syafaat kepada orang lain. Dan keempat. Yang kelima adalah, dialah yang bisa dicap sebagai orang mukmin. Wa al-muslim kafa. Ya lidina amadu khulu fislim kafa. Orang beriman masuk ke dalam sempurna. Nah, orang ini yang betul-betul masuk sempurna. Sempurna masuk Islamnya. Dia yang wajib pun dilakukan, yang sunnah pun. Jadi yang sunnah pun dia lakukan. Nah kemudian, keutamaan tadi kita pun, dia dapat kedudukan menjadi wali Allah dan tingkat keimanan yang sabiquna bil khairat. Ini berdasarkan hadis yang hadis kudsi. Ya, dengan tekanan dari hadis wali yaitu, Ama taqarraba Allah Subhanahu wa taala berfirman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidak adalah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku lebih aku cintai dari perkara yang aku wajibkan kepadanya. Nah, itu yang pertama dulu. Allah lebih mencintai Allah mendekatkan diri kepada yang wajib. Wa la yazal 'abdu taqarrabu ilayya bin nawafil. Setelah dia melakukan yang wajib dan seseorang tadi selalu melakukan amal-amal yang sunnah, hatta uhibba, maka dia akan menjadi kekasih Allah. Dia akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hatta uhibba. Fa idza ahbabtuhu, nah kalau Allah sudah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma bihi wa basaruhu alladhi yabsu bihi wa yadu wa yadu alladhi yubtishu biha wa rijluhu yamshi biha wa inna ala in sa'alna u'tiyanna wa ista'adna udanna. Jadi kalau Allah sudah cinta, Allah akan jaga dia selalu istiqomah dalam perbuatan amal solehnya. Allah jaga lama pendengarannya, penglihatannya, sikap perbuatan tangannya, langkah kakinya. Allah beri taufik kepada hal yang selalu dituntun Allah SWT selalu kepada hal diridai Allah SWT. Maka dia akan naik derajatnya. Jika dia meminta kepada Allah, Allah akan beri. Jika Allah dia memohon perlindungan kepada Allah, Allah akan lindungi dia. Ini keutamaan orang menjalankan sunnah. Itulah orang yang disebut dengan orang beriman, yang disebut sabiqul khairat, al-mu'min orang beriman alladzina dakhalu fil ismin kafatan, orang beriman yang masuk ke Islam secara sempurna. Itulah berapa sisi ya keutamaan mengamalkan ibadah sunnah ini. Jadi kalau kita ambil dalam logika analoginya kehidupan dunia ya, seseorang ketika belanja dia selalu ingin mendapat apa? Portingan atau bonus ya kan, toh? Ingin dapat bonus ya. Apalagi kebahagiaan akhirat, siapa yang tidak akan ingin bonus-bonus yang berlipat-lipat? Di dunia saja sekarang ketika kita belanja ingin dapat bonus. Ya, kalau bonus melakukan sunnah pasti berlipat-lipat toh. Ya, kebahagiaannya akan luar biasa di akhirat kelak. Di dunia saja sekarang orang bukan, kalau saat ini kita ibaratkan orang yang cukup mengamalkan yang wajib ya, yang penting punya rumah lah, yang penting punya rumah, punya kamar, tempat tidur selesai, ya ialah yang pokok-pokok saja. Tapi kenapa ada orang punya ingin punya rumah, ada taman sedikit di depan rumahnya, ya pengen punya apa namanya cat yang bagus, pemanya kan, atau jendelanya yang bagus. Dalam kehidupan saja kita pengen sesuatu itu yang bonus, yang lebih baik kan, bukan hanya pokok-pokok. Kenapa kalau soal baju, kalau umpamanya dia berpikir ya, dalam ibadah dia kan berpikir, ah yang wajib-wajib sudah selesai gitu kan. Kalau seandainya kita ambil contoh dalam berbentuk pakaian, ya sudah yang penting kamu punya baju, beli aja baju jamu yang murah. Ini. Kenapa dia harus beli baju yang kuat, yang bagus dasarnya, yang halus, bakat? Kenapa? Nah itu ibaratnya dalam ibadah, mestinya kita dalam beribadah tadi adalah mestinya ke sana. Bukan di dunia saja kita berpikir sesuatu yang bonus-bonus yang terbaik. Kok di akhirnya kita tidak ingin kebaik? Kedalam ibadah kita tak ingin sesuatu yang terbaik. Nah ini kan logika yang tidak jalan sebetulnya dari segi logika keimanan kita yang tidak benar. Berarti dalam hal dunia kita ingin punya sepeda motor, bukan sekedar sepeda motor, tapi juga harus ada aksesoris yang bagus. Punya mobil juga ada aksesoris yang bagus. Punya rumah harus perlengkapan-perlengkapan ini dan itu. Itu kalau di dunia. Nah, maka bagaimana kalau dalam ibadah kepada Allah, dan Allah pun menyediakan aksesoris kesempurnaan ibadah ini. Yang mana kita ketika kita melaksanakan ibadah ini akan terasa indah dan nikmatnya beribadah tadi. Tentu orang yang selalu melakukan ibadah sunnah adalah orang yang lebih berhak untuk mendapatkan kedudukan yang paling tinggi dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala pastilah. Jadi banyak sekali hikmah dari menjalankan sunnah itu. Jadi jangan pernah meremehkan sunnah. Dan orang yang menjalankan sunnah itu orang-orang yang pasti bisa disebut ahlu sunnah. Dengan pula seperti sebagian orang-orang ya yang ahlul kalam, mutasawwifah, ngaku-ngaku ahlus sunnah, tapi yang banyak lakukan menurut mereka bid'ah hasanah. Tapi sunnah enggak dilakukan. Orang lakukan sunnah dicap sebagai wahabi. Kan ini suatu penilaian yang sangat menyimpang dalam pola beragama mereka, gitu kan, toh. Ya. Menurut mereka, bid'ah hasanah itu menjadi suatu hal yang pokok. Sedangkan sunnah-sunnah yang sudah jelas ada dalil yang ketegasannya, ah itu kan sunnah. Atau mungkin kalau hal yang makruh, ah itu kan makruh. Tapi ini yang sama sekali dari tidak ada dalil, dan bahkan dibid'ahkan para ulama dengan persepsi mereka sebagai bid'ah hasanah, itu mereka promosikan dan bahkan menjadi standar untuk persaudaraan. Ya, bahkan kalau orang tidak melaksanakan bid'ah hasanah, menurut mereka ini akan diusir, akan dikucilkan, akan dianggap tidak toleran, anggap radikal, dianggap tidak berislam nusantara, macam-macam penilaian mereka. Nah, inilah juga ada puasa sunnah setelah Ramadan, itu ada 6 hari puasa Syawal. Jadi subhanallah, ini agama kita ini begitu indahnya prakteknya gitu ya. Begitu memberikan motivasi, cara-cara yang dalam pelaksanaannya sangat teratur, sangat masuk ke dalam bagaimana membina kepribadian seorang muslim itu. Ya sistem yang memang gak akan ada menandingi pola bagaimana Islam membentuk karakter umatnya dari istilah bahasa. Tren orang sekarang karakter gitu ya, membentuk karakter seorang muslim mukmin yang sejati gitu. Baik para ikhwan, jadi itu keutamaan salat tahu itu ya diantaranya. Jadi keutamaan salat tahu itu adalah min afdal qurbat setelah jihad dan menuntut ilmu. Jadi amalan-amalan yang setelah amal sunnah itu setelah jihad dan menuntut ilmu adalah yaitu melaksanakan ibadah-ibadah tahu itu seperti salat tahu ini ya. Limudawati Nabi SAW ala taqarrub ila Rabbi bin nawafil salat. Nah, kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW selalu melaksanakan ibadah-ibadah nafilah, ya istilah yang sebutkan untuk ibadah tatawu ini banyak ya. An-nadab, mandub, atau nafilah, atau tatawu. Ini istilah yang syar'i ini. Ini nadab, an-nadabu, mandub, ya mandub, kemudian tatawu, kemudian nawafil. Nah, itu di antara istilah yang syar'i dikenal dengan istilah salam. Kemudian juga dalam istilah-istilah mutaakhirin di kalangan usuliyin menggunakan istilah sunnah tadi. Walaupun sebetulnya lebih tepatnya bahasa yang digunakan an-nawafil, ya, kemudian dalam hadis tadi sebutkan wala yazil abdi yataqarrabu ila bin nawafil. Jadi Allah pun menamakan nawafil itu ibadah-ibadah tatawu agama dan sunnah itu dengan istilah nafilah. Jadi kita perlu juga mengenal istilah-istilah itu biar kita memahami ungkapan penjelasan para ulama dalam istilah-istilah menyebutkan untuk ibadah-ibadah yang tidak wajib itu sebut tatawu, apalagi nawafil yamak dari nafilah, apalagi al-mandubat yang sangat didorong untuk melakukannya ya. Atau al-mustahabbat ya, mustahab al-mustahab. Kemudian ada lagi istilah tadi sunnah dalam istilah pengertian orang ulama usul fikih atau ulama fikih ya. Baik. Kemudian jadi berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha ta'ala qala." Nah, ini hadis yang saya sebutkan tadi bagaimana salah satu dalil menunjukkan keutamaan ibadah-ibadah tatawu itu atau ibadah nawafil itu, ibadah sunnah tersebut. "Innallaha ta'ala qala." Allah SWT berfirman. Ini disebut dengan hadis qudsi. Jadi perbedaan antara hadis qudsi hadis dengan hadis nabawi adalah hadis qudsi lafaz dan makna dari Allah Subhanahu wa taala dan dinisbahkan perkataan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis nabawi dikatakan qala Rasulullah sallallahu berkata Rasulullah sallallahu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafaz dari Rasulullah sallallahu. Perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an, hadis qudsi itu ada yang dhaif, ada yang sahih. Qur'an enggak semuanya mutawatir. Nah, kemudian Al-Qur'an mendapat pahala membaca huruf-hurufnya. Tapi kalau diskusi tidak dapat pahala dan sekadar baca huruf, tapi dapat pahala dalam mengamalkan kandungan dan isinya. Baik, itu sedikit sekilas perbedaan antara Al-Quran dan hadis diskusi dan juga antara hadis Nabawi dan hadis diskusi. Bahwa Allah berkata, barang siapa musuh bagiku, wali-waliku, man ada li walian, siapa musuh waliku, faqad adzantuhu bil harb, sungguh aku sudah nyatakan untuk berperang dengan dia. Ya, kata Allah SWT. Ini adalah dalil wajib mencintai orang-orang yang soleh, mencintai orang mukmin, dilarang menyakitinya. Maka Allah SWT mengancam orang-orang menyakiti para wali. Siapa para wali itu? Di sini adalah orang yang mengamalkan yang fardu-fardu, kemudian dilengkapi dia yang sunnah. Bukan para wali itu yang selalu punya karomah dalam tradisi orang sunnah. Kalau enggak punya karomah berarti tidak menyebutkan karomahnya, berarti tidak wali. Nah, ada orang mengatakan demikian. Ya. Orang yang disebut oleh Allah itu adalah melakukan hal-hal yang wajib dan melengkapi dengan amal-amalan yang sunnah. Itu sudah pasti wali Allah SWT. Sebenarnya yang disebutkan definisi oleh hadis qudsi ini. Ya. Cuma di antara wali itu adalah dia dapat karomah belum tentu untuk menunjukkan dia sangat mulia, tapi untuk menguatkan keyakinan, karena karomah itu kadang-kadang untuk menunjukkan kekuatan keyakinan pemiliknya atau sebagai pertolongan Allah dalam kepada dia. Tapi kalau ada orang wali dia fokus melakukan ibadah-ibadah bidah hasanah yang mereka anggap bidah hasanah atau kadang-kadang amal wajibnya enggak dilaksanakan, salat pelumpang-lumpang ya dan tidak perhatian dengan amal yang wajib, ini bukan wali sebetulnya, hanya mengelabui saja dengan hal seperti itu. Ya, kadang-kadang malah untuk ibadah-ibadah yang mereka anggap sebagai hasanah sampai bermalam-malam, sampai melakukan safar segala macam. Sementara kalau salat wajib dia tetap salat sendiri di rumah, tidak melaksanakan berjamaah di masjid. Ini ya, perlu dipertanyakan ya, ketepatan pengakuan dia sebagai seorang mengaku sebagai wali Allah. Dan wali Allah itu bukan dia mengaku dirinya. Dia tidak pernah mengaku sebagai wali Allah. Karena kalau dia mengaku sebagai wali Allah, sudah pasti dia itu orang yang tidak wali Allah. Ya, kenapa? Karena wali Allah tidak mungkin mentazkiyatun nafs, mensucikan dirinya sendiri, mengaku-ngaku sebagai wali Allah. Ya. Karena para wali Allah itu adalah orang yang sangat ikhlas, yang menyembunyikan ketaatan kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia, ya. Menyembunyikan ketaatan kesolehan di hadapan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Barang siapa musuhi wali-waliku, aku telah melakmirkan perang dengan orang tersebut." Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in uhibbu ilayya mimma qtaratu 'alayhi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku sesuatu yang lebih aku cintai dari perkara yang aku wajibkan kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Dan selanjutnya seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal amal-amal nafilah, ya amal sunnah, hatta uhibbu, sampai aku mencintainya. Baik. Jadi hikmah dari syariatkannya untuk ibadah-ibadah sunnah ini, ya, ibadah tatawu ini adalah sebagai rahmat Allah dengan hambanya, ya, maka Allah menjadikan setiap amal-amal fardu itu ada tatawu dari jenisnya amal tersebut. Jadi ada sholat wajib, ada sholat sunnah, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ya. Kemudian ada juga haji yang wajib, haji Islam, dan haji yang disunnahkan, umrah juga demikian, ya. Zakat harta juga zakat diwajibkan, kemudian sedekah tatawu hadiah itu adalah bagian dari tatawunya amal zakat kita. Baik. Liyazdadal mu'minu imanan wa rif'atan fi darajat Agar orang mukmin semakin bertambah imannya dan ketinggian kedudukannya di sisi Allah SWT dengan melakukan amal taat tersebut, dan agar sempurnanya amal-amal yang wajibnya memiliki kekurangan dalam penyempurnaannya. Maka pada hari kiamat akan dilengkapi amal-amal wajibnya yang memiliki nilai kurang dengan amal tatawu itu. Fa inal faraida ya'tarihi naqs, karena amal-amal wajib itu kadang-kadang banyak sekali yang memiliki hal-hal yang kurang kita sempurna dalam melaksanakannya. Maka disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis yang telah kita bacakan tadi, inna awwala ma yuhasabu al-'abdu al-muslim yaum al-qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali dihisab seorang hamba muslim pada hari kiamat adalah salat. Fa in atammaha, maka jika ia mencukupkannya, wa illa, jika tidak, dikatakan oleh Allah SWT kepada malaikat, unzuru hal lahu min tatawu'in. Maka lihat, tolong perhatikan, dia punya amal tatawu' enggak dalam ibadah salatnya. Fa in kana lahu tatawu', jika dia punya amal tatawu', amal-amal sunnahnya, ukmilat faridha min tatawu'ihi, disempurnakanlah amal wajibnya yang kurang tadi dengan amal tatawu'nya. Suma yaf'alu bisa'iri yuf'al bidari fa'isari amal al-mafrudah mithlu dhalik. Kemudian setiap amal-amal yang wajib akan dilakukan hal yang sama. Baik. Masalah kedua, pembagian amal tatawu. Tatawu salat ini sunnah ini ya adalah selawat ghairu muakkadah bi aqwatin muayyan, tidak ditentukan waktu tertentu. Nah, tidak ada waktu tertentu untuk melaksananya. Tapi disebut mutusab bin nawafil mutlaqah. Disebut salat-salat sunnah yang mutlak, salat sunnah mutlak. Nah, ya bentuk yang pertama tadi bermacam-macam. Ya, kalau yang muakkadah ini salat-salat sunnah yang ditentukan waktunya itu, ada yang ditekankan banget, ada yang sekadar dianjurkan. Nah, kemudian yang sangat ditekankan seperti salat khusuf, salat sunnah rawatib, salat istisqa, ya itu. Ini salat sunnah rawatib, salat witir, nah itu sangat ditekankan. Nah, salat tarawih, ya, salat istisqa, salat witir, di antara macam salat-salat yang sangat ditekankan, salat sunnah-sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian salat fayushra fil lail kulli. Bentuk yang kedua adalah ibadah yang disyaratkan pada sepanjang malam dan juga di sepanjang siang, selain waktu-waktu yang dilarang salat seperti itu. Itu salat-salat sunnah yang tidak ada ketentuan waktunya, boleh dilaksanakan di sepanjang malam atau sepanjang siang, selama tidak pada waktu-waktu yang dilarang. Nah, nanti akan ada waktu-waktu dilarang kita salat di waktu tersebut. Nah, jenis yang ketiga adalah salat-salat sunnah tatawu yang dianjurkan berjamaah. Nah, ada salat sunnah tatawu yang dianjurkan, ada yang tidak disunnahkan berjamaah. Nah, yang dianjurkan berjamaah apa? Tentu apa? Salat tarawih, salat istisqa, salat khusuf atau khusuf, kalau khusuf adalah gerhana matahari, khusuf adalah gerhana bulan. Dan salat apa lagi? Salat al-Idain. Dua hari raya, jika kita sebagai ulama memang ada mengatakan salat dua hari raya itu wajib menurut mazhab Hanbali adalah wajib, ya, fardu ain, ada mengatakan fardu kifayah, ada mengatakan sunnah muakkadah. Tapi salat-salat, kalau kita ambil pendapat ulama Syafi'iyah, dan mereka mengatakan salat yang Idain itu, Idul Fitri Idul Adha adalah sunnah, maka juga dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Jadi salat tarawih, salat istisqa, dan khusuf. Nah, ini dianjurkan untuk berjamaah. Itu masalah yang ketiga. Salat-salat yang sunahkan untuk berjamaah, ini juga diperhatikan. Ada salat yang tidak sunahkan berjamaah. Ini suatu perkara yang pernah terjadi di suatu daerah ketika setelah gempa, ya, sempat kami menulis sebuah makalah tentang itu, yaitu orang salat sunnah menghadap ke laut, kemudian salat sunahnya di siang hari, yaitu waktu duha, di salat berjamaah. Nah, ini salat apa tuntutan seperti ini? Tidak ada istilah salat gempa, ya, dan macam. Nah, inilah perlunya kita belajar. Mana salat-salat sunnah yang memang ada anjuran berjamaahnya, ada yang tidak dianjurkan berjamaah. Itu perlu kita ketahui. Yang keempat, salat-salat sunnah rawatib. Ada di rawatib, salat sunnah rawatib mengikuti. Salat sunnah rawatib kan tidak dianjurkan berjamaah. Salat tahajud mungkin tidak dianjurkan berjamaah. Kan gitu ya. Salat dua juga tidak dianjurkan berjamaah. Gitu. Harus kita belajar. Yang pula nanti kena bareng-bareng masuk masjid, sudah salat sunnah tahajud masjid, yuk, sembareng-bareng berjamaah. Tidak ada tuntunannya. Ya, inilah perlunya. Ya. Kalau kita tidak belajar, nanti akan ada orang-orang yang punya ide-ide yang ngawur gitu ya. Nah, Ada orang yang akan punya ide-ide yang ngawur masalah ini. Maka kita perlu kita belajar. Baik. Salat sunnah rawatib. Ya. Nah, sunnah rawatib tadi apa? Salat sunnah yang mengiringi salat-salat wajib. Karena dilakukan secara mengikuti hal rawatib. Karena dia selalu mengikuti rawatib. Karena tertentu. Jamu rawatibah yang tersusun. Yada imam syati adalah yang selalu dilakukan. Yaitu tabi'al faraid. Yaitu mengikuti salat-salat wajib. Itu sebut sunnah rawatib. Ya. Dan solat sunnah rawatib ini antara hikmahnya adalah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang terletak pada amalan solat wajib kita. Itulah solat sunnah rawatib ini. Sebenarnya telah berlalu kita jelaskan. Nah, berapa jumlah rakaat solat sunnah rawatib ini? Dan apa keberuntungan? Karena dalam hadis disebutkan siapa yang solat 12 rakaat yang selain solat fardu, Allah akan bangun untuknya rumah di surga. Nah, ada perbedaan, ada dua hadis ini. Ada menyebutkan solat sunnah rawatib itu 10 rakaat. Ada yang menyebutkan 12 rakaat. Gimana? Ya. Yang pertama, 2 rakaat sebelum salat subuh. Setelah azan subuh, kita salat sunnah salat sunnah fajar namanya, atau salat sunnah subuh. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini pendapat yang 10. Pendapat yang 12, tambahannya adalah, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Padahal sebelum zuhur. Itu diantara penjelasan tentang berapa jumlah salat sunnah rawatib yang harus dilakukan. Jadi kalau yang lebih kuatnya adalah, lebih tinggi adalah 12, yaitu ketika salat zuhur, sudah azan zuhur, kita salat sunnah 2 rakaat, ya 4 rakaat 2 kali salam sebelum zuhur. Selesai zuhur 2 rakaat. Kalau ada yang bertanya, ada nggak salat sunnah sebelum salat maghrib, sebelum salat asar, Ustaz, sebelum salat isya? Ada, tapi tidak disebut salat sunnah rawatib. Ima salat sunnah ba'dal azan, yang memang ada salat sunnah yang secara umum Rasulullah SAW mengatakan baina kulli azan ini salah. Di antara azan dan iqamah itu ada salat waktu untuk salat sunnah itu. Secara umum itu ada. Selesai azan, ada salat sunnah sebelum qabliyah. Tetapi tidak disebut sunnah rawatib. Itu. Tapi setelah asar enggak ada. Sebelum asar dibolehkan. Baik. Berdasarkan hadis yang umum tadi, itu sholat yang umum dilaksanakan setelah azan. Setiap selesai sebelum sholat fardu. Baik. Kemudian, tadi kita sebutkan, jumlah sholat sunnah rawatib mulai sholat fardu ini, ya, berdasarkan hadis Ibnu Umar, hafidhu an Rasulullah SAW rakaatain qabla zuhur. Aku menghafal dari Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaatain ba'da zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaatain ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaatain ba'da isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaatain qabla al-ghada, itu salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, berarti apa? Kan sa'atun la wala udkhila 'ala Nabi SAW fiha. Ini. Jadi kalau salat sebelum subuh kan enggak ada orang melihat Nabi SAW. Jadi fahadasat ni Hafsatu. Jadi Ibnu Umar mendapat informasi dari saudarinya sendiri, kakaknya Hafsah. Karena Hafsah adalah istri Nabi SAW, maka dia beritahu adiknya bahwa Rasulullah SAW itu salat idza annahu kana idza tala al-fajr, bahwa beliau salat apabila sudah terbit fajar sebelum subuh, beliau salat subuhnya itu salat 2 rakaat. Di informasi untuk 2 rakaat sebelum salat wadah salat subuh itu beliau dapat dari Hafsah. Nah itu. Wa adzanal muadzin shalla rakaatain. Jadi kalau sudah terbit fajar dan azannya orang dan muazin azan, ya sudah azan, maka beliau salat 2 rakaat. Nah, ini juga perlu diketahui, sering ya. Kita temui sebagai masyarakat ya, waktu dulu sering ditanya itu. Bahkan ada praktek dengan masyarakat itu kalau salat sunnah fajar dia malah lakukan sebelum azan. Sebelum masuk waktu subuh. Ini enggak, ini salat qiyamul lail namanya. Karena salat sunnah fajar itu setelah azan. Fajar setelah masuk waktu subuh, baru azan, baru salat sunnah kita ya. Baik, itu penjelasan sedikit. Nah, wa itaqad muslim ayyafadha ala sintai asyrata raka'ah, dan juga dianjurkan ada 12 rakaat tadi berdasarkan sabda Nabi SAW, ma ma'abdin muslim yusalli lillahi fi kulli yawmin sintai asyrata raka'atan illa banallahu lahu baitan au bunya lahu baitun fil jannah. Tidak seorang hamba orang muslim, seorang hamba orang yang muslim melaksanakan salat untuk Allah, kepada Allah SWT setiap hari 12 rakaat. Itu maksudnya salat sunnah ya. 12 rakaat kecuali Allah bangunkan baginya rumah di surga. Itu pahalanya. Taib, wa hiya asyratan madhkura sabiqan ila annahu qabla dhuhur 4 rakaat. Jadi perbedaannya adalah tambahan dari 10 dalam hadis yang sebelumnya ada 2 rakaat lagi tambahan sebelum zuhur. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur. Baik. Dan juga dalam tambahan dalam riwayat Imam Tirmidzi, riwayat dari diriwayatkan oleh Ummu Habibah, arba'an qabla zuhur wa raka'atain ba'da. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Ini salat rawatib tadi. Dan 2 rakaat ba'da al-maghrib, wa raka'atain ba'da al-maghrib, wa raka'atain ba'da al-isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'atain qabla salatil fajar, 2 rakaat sebelum salat fajar. Ini dalil tentang jumlah rakaat salat sunnah rawatib. Kita masuk rawatib karena dia mulai mengikuti salat-salat fardu. Baik. Dan juga berdasarkan dalam hadis yang sahih dari hadis Aisyah anha, karena Nabi SAW la yada arba'an qabla zuhur. Bahwa Nabi SAW tidak pernah mendirikan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Berarti yang kuat adalah, di antara hadis itu adalah 12 rakaat salat sunnah rawatib tersebut. Nah. Di antara salat sunnah rawatib ini, ada yang sangat lebih ditekankan lagi. Nah, jadi kalau salat sunnah rawatib, tadi dan salat sunnah menjadi salat fardu, ditekankan salat sunnah rawatib. Di antara salat rawatib ini, ada hal yang lebih ditekankan lagi, yaitu 2 rakaat salat fajar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya di waktu safar. Nah, belum melaksanakannya. Tapi kalau salat sunnah rawatib lain, kalau kita safar atau dia sakit, maka ketika dia tidak melaksanakan ketika dia sakit dan ketika dia safar, maka dia akan mendapat pahala yang sama. Kalau dia safar, walaupun tidak sakit dia, safar kan tidak perlu kita melaksanakan salat sunnah. Sunnahnya kita melaksanakan salat rawatib. Kalau safar itu tidak perlu. Karena ada keringanan, yaitu salatnya di yang 4-4 kita qasar, bahkan di keringanan boleh kita jamak yang maghrib dengan isya, zuhur dengan asar, ya kan? Kali subuh ya nggak bisa. Kalau subuh dalam masalah jamak nggak bergeser dia. Subuh salat tidak bisa dijamak. Subuh tetap pada waktunya. Yang bisa dijamak itu zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Nah, kemudian kalau salat masalah qasar, bedanya qasar dengan jamak ini kadang-kadang juga bingung ya. Qasar yang diqasar itu hanya salat yang 4 rakaat saja. Adapun yang 3 rakaat dan 2 rakaat tidak pernah diqasar. Maghrib tidak boleh diqasar. Apa? Subuh juga tidak boleh diqasar. Yang boleh diqasar apa? Salat zuhur yang menjadi 2 rakaat. Salat asar 2 rakaat. Salat isya menjadi 2 rakaat. Baik. Jadi salat yang rawatib yang sangat ditekankan, yang tidak pernah ditinggalkan salat adalah salat sunnah qabliyah. Yaitu salat sunnah sebelum salat fajar tadi, salat subuh tadi. Berdasarkan sabda Nabi SAW, raka'at al-fajri fa'arakat al-fajri khairu minat dunia wa fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Dunia dengan segala isinya. Apa yang ada di muka dunia ini? Seberapa banyak jumlah harta orang miliarder? Seberapa banyak kekayaan-kekayaan seluruh makhluk dunia menjadi ciptakan Allah sampai akhir nanti? Apa bentuk kekayaan? Itu tidak bisa dibandingkan dengan nilainya, dengan keunggulannya, kebaikannya, kekayaan, pahala yang diberikan Allah kepada orang melaksanakan, yaitu melaksanakan 2 salat, 2 rakaat sebelum salat fajar. Nah, kalau kita kadang-kadang malah nggak sempat salat subuh ya, mau meraih dunia, tetap gajinya dapat cuma segitu-gitu aja setiap bulan kan? Ini melaksanakan 2 rakaat sebelum fajar saja. Itu pahalanya lebih baik dengan dunia yang segala isinya. Subhanallah. Maka pahala itu dibentuk dalam bentuk abstrak. Karena tidak ada tempat menyimpannya di dunia ini, kan gitu. Dan juga untuk menghindari agar orang tidak besar kepala, sombong dengan ibadahnya yang banyak, mungkin pahalanya banyak. Maka jadikan abstrak, tidak bisa dilihat. Gaib pahala itu. Dosa juga begitu, biar orang tidak kelewat kemaluan, terlalu malu dia melihat manusia, dia masih peluang untuk bertobat kepada Allah. Maka Allah jadikan juga dosa kita tidak tampak oleh mata kita. Ya. Maka Allah menutup aib kita dengan bentuk begitu, maka saya adalah motivasi untuk kita bertobat. Dan Allah juga untuk menutup pahala yang orang-orang yang banyak beramal saleh agar dia juga apa? Terjaga keikhlasannya, ya gitu. Dan dia tidak sombong, tidak gurur, bangga. Dan juga berdasarkan sabda yang diriwayatkan Imam Al-Munawwir Asy'ari anha tentang salat 2 rakaat sebelum salat subuh ini, salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh ini, walam yakun yada'uha abadan, dan tidak pernah Rasulullah SAW meninggalkan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh ini sama sekali. Maka oleh sebab itu ada penjelasan ulama kan, kalau seorang datang ke masjid, imam sudah masuk salat subuh, dia belum salat sunnah 2 rakaat nih, salat sunnah 2 rakaat fajar, maka dia boleh mengqadha setelah salat subuh berjamaah itu. Gitu. dia oleh mukhtar. Begitu nilainya tingginya dan ada bagaimana praktek pelaksanaannya agar seseorang meraih kebaikan tersebut. Subhanallah. Ini suatu kebaikan, keagungan yang selalu akan didapat oleh seorang mukmin. Maka kebahagiaan menjadi seorang muslim, seorang mukmin itu yaitu pahala yang begitu besar Allah berikan dengan ibadah yang sangat mudah untuk dilakukan seorang hamba. Baik. Itu salat-salat sunnah rawatib dan di antara salat rawatib yang paling dianjurkan. Kemudian yang ke masalah yang kelima adalah salat witir dan keutamaan waktu witir. Nah, hukum salat witir keutamanya, salat witir ini hukumnya memang berbeda. Kalau ulama Hanafiya mewajibkan ya, tapi jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan sunnah muakkadah saja. Sunnah muakkadah. Sebenarnya disebutkan di dalam kitab ini. Ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan bahkan sangat mendorong umat itu melakukan hal ini. Ya. Di antaranya banyak sekali hadis-hadis tentang salat witir. Di antaranya sabda Rasulullah, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Allah itu adalah Isa dan Allah mencukai hal-hal yang salat apa? Ibadah-ibadah yang ganjil, hitungan bilangan yang ganjil. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga Rasulullah bersabda, "Ya ahlul Quran, autiru." Wahai ya kaum muslimin, tentunya orang yang percaya kepada beriman kepada Al-Qur'an, hendak kalian laksanakan witir. Fa innallaha witrun yuhibbul witra, sungguhnya Allah itu witir dan suka kepada salat witir sendiri. Ya, Allah ganjil esa, maksudnya esa, dan mencintai perkara-perkara yang ganjil, maksudnya bilangan yang ganjil, itu salat witir itu kan dilakukan dengan bilangan ganjil. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 sampai 13 yang maksimalnya. Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak sekali ya, sebagaimana Abu Hurairah meriwayatkan, "Ausani khalili an usalli al-witra qabla an arkud wa qabla an anam. An utira qabla an arkud." Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengasihkan kepada aku untuk selalu menyuruhku melaksanakan witir sebelum tidur. Masalah waktunya ini memang belum tidur bagaimana, atau harus sudah setelah tidur? Boleh laksanakan sebelum tidur jika kita memiliki keraguan akan bangun nanti setelah kita tidur. Tapi kalau kita punya rencana kuat untuk bangun setelah tidur dan terbiasa bangun, maka afdolnya adalah setelah tidur. Nah, itu gampangnya. Dan kedua-duanya punya dalil. Kedua-dua perbuatan punya dalil. Yaitu orang beda-beda. Kadang terlambat pulang capek ya kan, tidak mungkin bangun sebelum subuh ini. Udah, witir aja dulu. Gitu. Atau rapat terlalu malam, bekerja terlalu sampai capek umpamanya. Habis isya sudah mau tidur. Tapi kayaknya badan letih sekali. Nah, witir dulu. Minimal satu rakaat. Ini gitu. Baik. Waktunya, mabain salat isya wa salat al-fajr. Itu waktu salat witir itu adalah setelah salat isya sampai sebelum terbit fajar. Itu kesepakatan ulama. Dan juga apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah juga bersabda, "Inna Allah amadakum bisalatin ia khair lakum min humurin na'am." Salatul witr ma baina salatul isya ila tu'il fajr. Sungguhnya Allah telah memberikan, memanjakan waktu untuk melaksanakan salat bagi kalian. Ya, itu lebih baik daripada onta merah. Jadi dulu di masa Rasulullah SAW, orang-orang Arab itu harta yang paling mewah, yang paling dibanggakan, ya, dianggap seorang miliarder yang terkaya itu kalau dia punya onta merah, istilahnya onta yang begitu bagus besar gitu ya, di Humur Na'am. Nah, kalau istilahnya sekarang orang yang paling memiliki mobil yang termewah lah gitu istilahnya. Istilahnya adalah harta yang paling mewah saat itu lebih baik ya, salat witir lebih baik daripada harta yang paling mewah dimiliki orang. Salat witir kata beliau yaitu antara salat isya yang masih telah salat isya sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar enggak ada lagi waktunya. Kecuali ada penjelasan lagi. Kalau dia terbiasa salat witir kemudian tertidur dan dia mengqadha di siang hari. Kalau dia mengqadha di siang hari, itu jumlahnya dijadikan genap 12 rakaat atau 2-4. Jadi tidak witir dilaksanakan tapi niatnya mengqadha witir. Sebenarnya dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila fajar telah terbit, pala witir enggak ada lagi waktu salat witir. Liqaul Nabi SAW, salatul laili masna masna fa idza khasyya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan. Ya. Tutaru lahu ma qad shalla. Ya. Kata Rasulullah SAW, sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Ya, sholat tahajud kah, sholat witir, dua rakaat, dua rakaat. Nanti di akhirnya satu rakaat. Apabila salah seorang kalian, ya, takut sudah masuk waktu subuh, sholat satu rakaat saja. Itu sudah menutup, mewitirkan sholat apa yang salah sebelumnya. Ditutup sholat sebelumnya. Karena dalam hadis yang lain, adalah kalian jadikan sholat kalian terakhir sholat witir, kata Rasulullah SAW, jika dia sholat tahajud. Gitu. Maka ini ada dalil, keluarnya sholat, waktu sholat witir itu adalah apabila terbit fajar. Maka oleh sebab itu, kalau sudah takut masuk waktu subuh, maka cukup langsung witir satu saja. Gitu. Ini menunjukkan batas waktu sholat witir itu. Baik. Berkata Hafiz Ibnu Hajar, ya, dan yang lebih tegas lagi dari ini, itu yakni fidilalah dalam menyebutkan dalil, hadis yang dikatakan Imam Abu Daud dan Nasa'i, dan disahihkan Abu Awan dan lainnya, bahwa Ibnu Umar kana yakul, Ibnu Umar pernah berkata, man salla minal layli fayaj'al akhir salatihi witran, barang siapa yang salat qiyamul layl, hendaklah dijadikan salat yang terakhir salat witir, ditutup dengan salat witir. Fa inna Rasulullah SAW kana ya'muru bidhalik, karena Rasulullah memintakan hal demikian. Fa idza kana al-fajru faqad dhahaba kullu salatil lail wal witr. Apabila sudah masuk waktu fajar, datang salat subuh, waktu subuh, sungguh sudah pergi seluruh waktu untuk melaksanakan salat malam, salat witir. Enggak ada waktunya lagi. Wa salatul witr akhir lail afdal minhu fi awali. Tapi kalau salat witir di akhir malam sebelum ya sepertiga malam terakhir, itu lebih utama daripada awal ya setelah salat isya. Lakin istabu ta'jilhu awal al-lail liman dhanna annahu la yakumu akhir lail. Tapi sangat dianjurkan orang untuk melaksanakan terlebih dahulu di awal malam setelah salat isya bagi siapa yang memprediksi, yang mengira bahwa dia tidak akan mampu bangun di akhir malam seperti tiga malam terakhir. Nah, dan lebih utama dianjurkan untuk menelambatkannya, untuk memundurkannya salat waktu salat witirnya sebelum terbit fajar seperti tiga malam terakhir bagi orang yang menyangka pada dirinya, orang yang prediksi dia akan bangun di akhir malam atau seperti tiga malam terakhir. Berdasarkan hadis yang akan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man khafa an la yaquma min akhir lail falyutir awalahu, wa man tama'a yaquma akhir lail falyutir akhir lail, fa inna salata akhir lail mashhudatan, ya, fa inna salata akhir lail mashhudatan wa dhalika afdal, fa inna salata akhir lail mashhudatun wa dhalika afdal, mashhudatun dhalika afdal. Barang siapa, man khafa alaikum, barang siapa yang takut tidak akan bangun di akhir malam, maka hendaklah berwitir di awalnya. Barang siapa yang toma'ah, yang yakin dia akan bangun di akhir malam, sepertiga malam terakhir, maka hendaklah dia melaksanakan witir di akhir malam atau di sepertiga terakhir. Karena sholat, ya, di akhir malam itu disaksikan oleh malaikat. Dan juga dalam hadis bahwa Allah SWT turun ke langit dunia saat sepertiga malam. Wa dhalika afdal, dan itu lebih utama. Baik. Masalah yang keenam. Bagaimana tata cara pelaksanaan witir dan jumlah rakaatnya? Jadi kita jumlah rakaat itu ada dapat dalam hadis itu ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, kaifiyah ini ada 3 model. Jadi kalau 1, ya, 1, 3, 5, 7. Ini dua model dilakukan. Yang satu tentu enggak ada dua, satu model saja. Ya, satu rakaat, satu model dia salam pada rakaat pertama. Gitu. Yang kalau 3 rakaat, itu dia boleh 2 rakaat salam, kemudian tambah 1 rakaat salam. Atau dia laksanakan 3 rakaat sekaligus, kemudian salam yang akhir. Salam yang akhir. Duduknya satu kali, ya, terakhir saja. Bukan pola duduk pada rakaat kedua, enggak. Itu dilarang menyumpahkan witir dengan sholat maghrib. Kalau 5 rakaat, ini juga dua model. Dia bisa 2-2 rakaat, kemudian dia sholat 1 rakaat. Bagi menjadi 5. Atau dia gabung ke 5-5-nya, salamnya juga pada rakaat terakhir. Demikian pula yang 7 rakaat. Demikian pula yang 7 rakaat. Dia apa laksanakan sekaligus boleh salam terakhir saja, atau dia sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, 2 rakaat kali, kemudian sholat witir 1 rakaat terakhir. Nah itu. Karena kok witir berdua-dua rakaat? Kan Rasulullah bukan salatul lail masna-masna, salat malam dua rakaat. Tapi maksudnya ini witir. Kalau jumlah semua kan itu 7. Tapi pokefianya boleh salam dua rakaat. Kalau 9, nah 9 ini, ya, 9 ini modelnya adalah ada 2 juga, yaitu dia salat 9 sekaligus, pakai 8 dia duduk, kemudian salam terakhir di ke-9 dia duduk. Dia yang keempatnya 11, di ke-10 dia duduk, ya, kemudian salam terakhir dia, yang ke-11-nya dia salam, duduk salam lagi, dia terakhir lagi. Atau yang lainnya, model yang lain adalah, dia salat 11 rakaat, salam di terakhir saja, duduknya terakhir saja. Kemudian juga 13 rakaat juga demikian, yang 9 juga demikian, dia salat 9 rakaat, terakhir dia duduk. Nah ini berapa kaifiyahnya ini. Nah, kita coba lihat. Ini berapa kaifiyah tata pelaksanaan salat witir tersebut. Ya, witir yang paling sedikit adalah 1 rakaat berdasarkan hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, ya, yang diriwayatkan kepada Nabi SAW. Al-witru raka'atun al-witru raka'atun min akhir lail. Salat witir 1 rakaat di malam terakhir, ya, akhir malam gitu. Juga beda dengan Ibnu Umar yang lalu, ya, salat rakaatan wahidatan tutaru lahu ma qad shalla. Jadi kalau dia sudah dekat-dekat waktu subuh, takut masuk waktu subuh, maka dia salat 1 rakaat saya witir, maka dia telah menutup witir dengan witir salat-salat yang berlalu. Dan juga witir boleh 3 rakaat. Berdasarkan hadis Aisyah anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat arba'an fala tus'alu an husnihinna wa tulihinna. Wa Rasulullah sallallahu salat 4 rakaat tidak perlu ditanya bagaimana kesempurnaan bagusnya salat beliau dan lama salat beliau. Summa salli arba'an, kemudian 4 rakaat lagi. Fala tus'alu, dan tidak perlu ditanya bagaimana bagusnya salat beliau dan panjang salat beliau, wa tulihinna. Summa yusalli salasan, kemudian beliau salat 3 rakaat. Ini kefianya, yang 3 rakaat ini adalah witir sekaligus. Satu salam. Nah. Wajizu hati selasa bisalama, bi taslimatin atau bisalama ini. Jadi yang 3 rakaat ini boleh 2 salam. Maksudnya apa? 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Nah, jadi 3 rakaat dan 2 salam. Nah. Karena Abdullah bin Umar, kana yusallimu baina rakaatain min rakaatain hatta ya'muru ba'di hajatihi. Pelaksanaannya sebenarnya bin Umar, bersalam dengan 2 rakaat, kemudian dia melakukan suatu keperluannya, kemudian dia sempurnakan 1 rakaat. Wa tajuzu sardan bitashahudin wahid wa salamin wahid, dan juga boleh 3 rakaat sekaligus dengan 1 tashahud dan 1 salam, jadi salam yang terakhir di rakaat terakhir. Berkat hadis Aisyah anha, kana Nabi SAW yutiru bisalas la yaqud illa fi akhirihinna. Bahwa Rasulullah SAW salat witir 3 rakaat dan tidak perlu duduk kecuali di rakaat yang terakhir, ya. Kemudian wala tusallu bitashahudaini wa salamin wahid. Ya. Tidak boleh melaksanakan witir yang 3 rakaat ini dengan 2 kali tasyahud dengan 1 salam. Siapa itu salat maghrib 2 rakaat ya duduk kemudian naik lagi enggak salam dia. Kemudian baru duduk yang terakhir. Ini enggak boleh. Jadi enggak boleh melaksanakan witir 3 rakaat seperti praktiknya salat maghrib atau 2 tasyahud dengan 1 salam. Baik. Karena Nabi SAW melarang akan hal demikian. Dan boleh juga berwitir dengan 7 rakaat, juga 5 rakaat. Tidak boleh duduk, tidak perlu duduk, kecuali di akhir saja. Tidak duduk, kecuali di akhir saja. Ini berdasarkan hadis Aisyah anha. Karena Rasulullah SAW menjalani salasan asyara rakaat. Rasulullah SAW salat malam 13 rakaat. Yutur min dzalika biqamsin. Beliau berwitir dari yang 13 rakaat itu, 5-nya adalah witir. La yajidu fi syai'in illa fi akhiriha. Yang beliau dalam witir yang 5 rakaat tadi tidak ada duduknya kecuali di yang paling akhir saja. Nah, juga berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yutiru bi sab'in aw bi khamsin. Rasulullah melaksanakan witir 7 rakaat atau 5 rakaat. La yafsulu bainahunna bi taslimin wa la kalamin. Beliau tidak memutus di antara rakaat-rakaat itu dengan salam atau dengan omong berbicara. Baik. Dan tadi kita sebutkan ya, ada yang 13 rakaat dan juga ada yang 11 rakaat. Baik. Kemudian pembahasan yang ketujuh. Pembahasan ketujuh adalah membahas masalah, ya ini berapa lagi masih panjang, ada dikit. InsyaAllah kita selesaikan. Yang ketujuh adalah waktu-waktu yang dilarang kita melaksanakan sholat nafilah padanya. Waktu ini sholat itu adalah pertama, setelah sholat subuh sampai terbit matahari, kemudian dari terbit matahari sampai matahari setinggi galah dalam penglihatan kita. Di waktu yang kedua, Yang ketiga, ketika matahari pas lagi saat-saat pas di tengah-tengah langit, itu maksudnya, ya kan? Saat kalau kita lihat arah suatu benda tidak ada bayang-bayang ini, karena matahari pas lagi di pusat, ya, di pertengahan langit. Yang keempat adalah setelah salat asar, tidak ada salat sunnah. Kemudian yang kelima adalah pas matahari sudah merah saat mau terbenam, itu sangat dilarang untuk salat sunnah. Itu di antara waktu-waktu yang dilarang. Tetapi ada pengecualian kalau salat-salat yang zatul asbab namanya. Sebenarnya disebutkan dalam mazhab Syafi'i dan juga salah satu mazhab dari Imam Ahmad. Seperti salat tahiyatul masjid, dia habis salat asar masuk masjid, boleh enggak dia salat sunnah? Kemudian dia habis salat fajar di rumahnya, salat sunnah, kemudian datang masjid, boleh enggak salat tahiyatul masjid dia? Karena imam belum masih belum mendirikan salat. Jadi kalau salatul asbab itu dibolehkan. Nah. Di sana ada waktu-waktu yang dilarang untuk salat sunnah di situ, kecuali hal yang dikecualikan, yaitu 5 waktu. Yang pertama setelah salat subuh sampai terbit matahari. Ya. La salata ba'da salatil fajr hatta tatlu' asy-syams. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh salat setelah salat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua adalah mentulu' syamsi hatta tartafi'a qadra ramhin fi ra'il 'ain. Yang kedua waktu adalah setelah terbit matahari sampai matahari terbit setinggi galah bahasa kitanya gitu ya, dalam pandangan mata kita. Yaitu qadru metrin takriban, yaitu dengan ukuran 1 meter ya, dilihat dari pandangan kita, perkiraan dari pandangan gitu. Wa yuqaddir bil waqti bi hawali rubu' as-sa'ah aw thulutsiha. Jadi ada yang berpendapat setelah terbit matahari ditunggu sekitar berapa? Seperempat jam. Berarti berapa? Seperempat jam itu 15 menit atau sepertiga. Kalau sepertiga berapa? Tentu 20 menit karena 1 jam itu 60 menit ya. Nah, begitu. Apabila matahari sudah meninggi setelah terbit tadi satu galah bahasa kitanya, maka selesai waktu yang dilarang. Maka boleh sholat apa kita? Boleh sholat syuruk atau sholat duha. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Amr bin Abasa, salli salata subhi summa aqsir anis salah hatta tatla' syams hatta tartafi. Salatlah salat subuh, kemudian tahan dari melaksanakan sholat sampai terbit matahari dan sampai dia meninggi satu galah. Dan juga hadis Uqbah yang akan datang, Uqbah bin Amir. Yang ketiga waktu yang dilarang adalah ketika inda qiyamis syamsi hatta tazula ila jahatil gharbi wa idkhul waqtu dhuhur. Jadi ketika matahari pas lagi tepat persis di tengah-tengah langit kan gitu ya, bahasa kitanya. Ya, itu kalau diletakkan benda tidak kelihatan bayangannya karena pas lagi matahari saja itu. Ini sebentar sampai dia condong ke barat masuk waktu zuhur, maka itu sudah boleh waktu. Boleh sholat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, "Salasu sa'atin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna wa an nuqabbira nuqabbira fihinna mautana." Ya. Ada 3 waktu yang Nabi sallallahu melarang kami untuk sholat di dalamnya dan juga kita melaksanakan penguburan mayat kami di waktu itu. Aina tatla syams bazukatan, ketika terbit matahari sedang baru terbit itu, hatta tarfiyah, sampai dia agak meninggi tadi yang sebut sahasta atau 15 menit. Wa hina taqum fa'imata dhahira hatta tazula, ketika matahari lebih pas di tengah-tengah langit gitu ya, kalau kita kan setengah hari benar gitu ya. Nah, wa hina tatayyafa lil ghurub hatta taghrub, sudah hampir-hampir terbit, ini waktu yang ketiga, hampir-hampir terbenam, sudah merah di ya, hampir-hampir terbenam. Nah, itu juga dilarang. Itu waktu yang sangat dilarang, yaitu pas matahari terbit, pas matahari mau terbenam, ya, atau matahari pas lagi di tengah-tengah, ya, saat siang hari itu, tengah-tengah langit. Waktu yang keempat adalah selesai sholat asar sampai terbenam matahari, berdasarkan sabda Nabi SAW, la sholata ba'dal fajri hatta tul syams, wa la sholata ba'dal sholatil asri hatta taghibas syams. Tidak ada sholat sunnah, ya, tidak ada sholat setelah terbit sholat fajar sampai terbit matahari, dan tidak pula ada salat setelah salat asar sampai terbenam matahari. Waktu yang kelima adalah idza syara'at fil ghurub hatta taghiba kama taqaddam, yaitu pas mau terbenam banget ya, sebenarnya telah dijelaskan pada hadis yang lalu. Maka waktu-waktu ini yang lima ini adalah mahsuratun fi salati awqat, dan waktu yang lima ini bisa diringkas kepada 3 waktu, nembak di salatil fajar hatta tafyan, jika semenjak salat selesai sholat fajar sampai meningginya matahari sehasta. Kemudian hina taqum qa'imah zahira, atau ketika matahari lebih di tengah hari, pasti tengah-tengah langit, betul, sampai dia condong ke barat, ya, atau setelah salat asar sampai terbenam matahari. Itu ringkasan dari waktu-waktu yang dilarang dalam waktu salat itu, waktu-waktu yang dilarang kita salat. Jadi kalau bagaimana Ustaz, waktu fajar sudah masuk, orang terlambat bangun, orang sudah selesai salat berjamaah di masjid, berarti dia kan salat sendirian di rumah. Gimana dia? Kan waktu, apakah dia sudah termasuk berarti sudah tidak boleh salat sunnah fajar lagi? Karena orang di masjid sudah selesai. Tidak. Hukumnya bagi dia, bukan bagi orang sudah selesai salat berjamaah di masjid. Kalau dia telah bangun, dia salat, tetap salat sunnah dua rakaat fajar, kemudian dia salat subuh. Nah, itu larang usul. Setelah dia selesai, maka ukurannya setelah itu dia tidak boleh salat sunnah sampai terbit matahari, dan sampai matahari seperti setinggi galah tadi dalam pandangan mata kita. Ukuran dalam siap melihat memandang. Baik. Itu tentang waktu-waktu yang kita dilarang melaksanakan sholat sunnah padanya. Kecuali kita sebutkan tadi sholat-sholat yang punya zawatil asbab. Itu dikecualikan oleh sebagian ulama. Ada sebagian ulama malah Hanafiyah itu membolehkan secara mutlak. Malikiyah melarang secara mutlak. Syafi'iyah dengan Ahmad lebih merinci. Kalau salat yang ada alasannya, seperti salat tahiyatul masjid, nah, itu dibolehkan. Baik. Apa hikmah dan larangan dari melaksanakan salat ketika waktu ini? Nah, di antara yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa agar kita tidak menyerupai perbuatan orang kafir yang mereka yang biasa menyembah matahari, maka waktu ibadahnya mereka pas waktu-waktu tersebut. Kan di antara manusia ada menyembah matahari. Nah, waktu penyembahan mereka, imma pas matahari terbit, ya, imma pas matahari pas lagi di tengah-tengah langit, atau matahari mau terbenam. Nah, ini waktu-waktu ibadahnya orang-orang menyembah matahari. Kemudian, fatakun salatul muslim, sehingga suara muslim dalam waktu tersebut, musyabahatan lahum, akan mirip-mirip dengan ibadah mereka. Ini begitu Islam sangat menjauhkan syubhat dari kehidupan seorang muslim. Ya. Maka fa fi hadis Amr bin Abasa, dari hadis Amr bin Abbas bin Abasa menyebutkan fa innaha ay syamsu, sesungguhnya matahari itu ketika terbit, ya, itu di antar dua tanduk setan, dan ketika itu sujudlah kepada matahari itu orang-orang kafir yang biasa menyembah matahari. Fa inna taqrabu wa hina taqrabu bainakum, dan juga ketika dia terbenam di antar dua tanduk setan, kemudian ketika itu orang-orang kafir juga sujud kepada matahari tersebut. Ini adalah tentang hikmah dilarangnya beribadah setelah matahari terbit dan juga ketika matahari terbenam. Ada ketika saat meningginya matahari tengah langit pas ya di siang hari itu, ya. Maqad baina illatun nahi, dan larangan di sini adalah disebutkan dalam hadis yang lalu sama fa inna hina idzin tusjar jahannam, karena juga ketika itu mata neraka jahannam tusjar, ini lagi sangat menggelora panasnya, ya. Menggebu-gebu kepanasannya. Ya, dihidupkan bergejolaknya api neraka jahanam. Maka tidak boleh salat sunnah tatawu pada waktu tersebut kecuali ada dalil yang memberikan keistisnaan, pengecualian. Seperti apa? Rakaat dua rakaat tawaf. Jadi salat asar, kita kalau di Mekah punya orang yang melaksanakan umrah, ya kan? Salat asar kan dia tawaf maunya. Karena tawaf kan sepanjang waktu boleh. Nah, kalau dia tawaf setelah asar 7 rakaat, kemudian dia kan 7 putaran, bukan 7 rakaat, 7 putaran, nanti setelah tawaf dia kan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Nah, itu boleh dia, karena punya sebab. Nah, itu yang dikecualikan. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, ya Bani Abdul Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadal bait wa salla fihi ayyata sa'atin sya'a min laylin aw naharin. Wahai Bani Abdul Manaf, jangan kalian melarang seorang pun bertawaf di Ka'bah ini dan juga sholat padanya pada saat waktu kapan saja ia kehendaki, malam atau siang. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, dan berkata Imam Tirmizi hadis hasan dan sahih. Ya. Dan juga hadis ini disahihkan Syekh Nasruddin Al-Albani. Demikian pula melaksanakan qadha sunnatul fajar ba'da salatul fajar. Nah, demikian pula melaksanakan qadha salat sunnah fajar setelah salat fajar, salat subuh tadi, kan ada salat sunnah subuh yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah tadi. Maka kita boleh kerjakan kalau kita belum mengerjakan dan kita sholat subuh berjamaah langsung di masjid, ya, enggak dapat, enggak ada waktu untuk salat-salat sunnah sebelum subuh tadi, maka selain salat-salat subuh kita boleh mengqadanya. Nah, itu di antara yang dikecilkan di situ. Kemudian mengqada salat sunnah zuhur setelah asar. Ya, karena juga pernah Nabi SAW kedatangan tamu, kemudian beliau mengqada salat sunnah setelah zuhur tadi setelah asar. Padahal ada larangan tadi salat sunnah setelah asar. Ini adalah ada alasan, ya. Tetapi dalam arti ada salat sunnah setelah asar enggak ada. Salat sunnah setelah asar di sana Rasulullah itu dalam rangka mengqada salat sunnah setelah zuhur. Kemudian apalagi apabila seseorang menjamak antara zuhur dan asar. Pokoknya kan kita boleh menjamak ketika musim hujan angin kencang, ya, maka salat zuhur boleh dijamak dengan salat asar. Maka kita boleh setelah salat jamak tentu yang para kada rakaat kalau kita mukim, ya kan toh. Nah, kemudian setelah itu kita mau salat sunnah zuhur boleh. Walaupun salat salat asar namanya. Demikian pula salat-salat yang lain mempunyai sebab-sebab seperti salat jenazah atau salat tahiyatul masjid atau salat khusuf. Ya, kita selesai salat asar, matahari terjadi gerhananya setelah asar atau gerhana matahari setelah selesai salat subuh. Demikian pula mengganti salat fardu yang kita ketinggalan. Pamannya orang yang ketiduran, ketiduran dia salat subuh, tahu matahari terbit tapi belum lewat satu gala juga. Maka dia boleh salat waktu walaupun waktu itu dilarang. Nah, ini waktu ini kecuali salat-salat dikecualikan. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, "Manna ma'an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran dari salat atau lupa, maka hendak dilaksanakan kapan dia ingat. Kapan dia ingat, kapan saja langsung salat dia. Enggak dia tunggu-tunggu datang. Tidak, kapan dia ingat salat. Walianna al-fara'ida dayyinun, karena salat wajib tadi adalah hutang yang wajib dilaksanakan, maka dilaksanakan kapan dia ingat. Kapan seseorang teringat, dia wajib melaksanakan sholatnya. Walaupun setelah terbit matahari masih belum sampai apa namanya tinggi satu galah, atau setelah waktu asar sebelum terbentang matahari, ya, maka apabila dia ingat masih belum sholat, maka wajib dia laksanakan saat itu. Demikian pembahasan kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada jumpa yang akan datang kita akan bahas sholat ke permbahasan tentang sujud sahwi dan sujud tilawah dan sujud syukur, ya, berkaitan dengan sujud ini, sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Insyaallah dalam pembahasan yang akan datang, wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Kami persilakan jika ada pertanyaan masuk melalui chat di Zoom. Allah ya barik fik Ustaz. Syukran jazakumullah khaira atas ilmunya pada malam ini. Ada pertanyaan Ustaz yang masuk, anak bacakan. Tidak ada pertanyaan masuk. Kalau fikum Ustaz, izin bertanya Ustaz, pernah terjadi di sebuah masjid desa imam sholat witir sebagaimana sholat maghrib, karena kebiasaan di kampung mengutamakan orang yang tua jadi imam, walau ilmunya kurang. Pertanyaannya Ustaz, apa yang harus dilakukan makmumnya mengikuti imam atau salam di rakaat kedua lalu ikut berdiri lagi dengan takbir yang baru untuk rakaat ketiga witir setelah sholat tarawih. Jazakumullah khairan. Ya, Afwan Ustaz, anda ulang. Pernah terjadi di sebuah masjid desa imam sholat witir sebagaimana sholat maghrib, karena kebiasaan di kampung mengutamakan yang tua untuk menjadi imam, walau ilmunya kurang. Pertanyaannya Ustadz, apa yang harus dilakukan makmumnya, mengikuti imamkah atau salam di rakaat kedua lalu ikut berdiri lagi dengan takbir yang baru untuk rakaat ketiga witir setelah sholat tarawih. Jazakumullah khairan. Taib, ini praktek imam yang keliru, ya, dalam mengimami sholat, ya, perlu diperhatikan. Maka oleh sebab itu ketika kita menjadi imam, ini kan ada pembahasan nanti, kita harus punya ilmu tentang hal itu. Bagi kita para makmum, jika imam itu melakukan perbuatan seperti itu, maka kita niatnya mufarokah, kita keluar dan kita salam, ya, kemudian kita berdiri lagi, tapi tidak berimam dengan dia, karena kita langsung sholat witir, melanjutkan dengan sholat witir kita. Karena praktek imam tadi, sholat witirnya itu, ya, karena dilakukan secara sengaja, maka itu batal sholatnya. Beda dengan orang yang sahu, kalau dia lupa, ya, ini beda dengan antara yang sahu, orang yang kelupaan. Nah, ini nanti akan dibahas juga dengan sujud sahwi, sujud nifat. Kalau dia lupa, dia bukan karena kelupaan dia, ragu mungkin, ya, apakah ada rukuk atau tidak ini. Nah, duduk atau tidak. Maka jika dia ragu dan kita dia maka ini dia harus melaksanakan sujud sahwi. Begitu aja sebetulnya. Sah salatnya. Tapi kalau itu dia lakukan secara sengaja, maka salat witirnya tidak sah karena kefiahnya menyelahi kefiah yang diperintahkan dalam agama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang baik Ustaz, untuk pertanyaannya selanjutnya dari Hin Abu Dani di Jakarta Selatan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan oleh Ustaz larangan waktu-waktu sholat sunnah saat matahari tepat di atas kepala, tidak ada bayangan. Di Indonesia terkadang ada waktu di mana jalannya matahari agak bergeser ke utara dan selatan sehingga tetap ada bayangan. Pertanyaannya untuk berjaga-jaga dalam menghindari hal tersebut, kira-kira berapa menit sebelum waktu zuhur waktu tersebut? Syukran jazakumullahu khairan. Wallahu alam, ulama menjelaskan sebelum waktu zuhur waktu tersebut sekitar hanya sebentar saja. 5 menit, 10 menit. Karena tidak lama matahari itu berada pas di puncak begitu ya. Pas yang lagi tidak ada bayang-bayang tadi. Ya. Atau ada yang mengkiaskan dengan seperti lamanya tadi waktu dari terbit matahari sampai dia menuju satu galah tadi ya. Itu istilahnya. Itu seperempat 15 menit ya. 15 menit atau 10 menit dan paling minimal adalah 5 menit. Jadi, wallahu alam, itu diperkirakan seperti itu oleh ulama. Kadang-kadang kan kalau matahari enggak panas kan enggak kelihatan, apalagi kalau mendung kan gitu ya. Kalau mendung juga kita enggak kelihatan matahari lagi di mana, tapi kita mengukurnya dengan cara waktu sholat yang telah dibuat dengan cara setelah melihat waktu sholat tadi. Kadang-kadang matahari lagi mendung, awan lagi kelihatan awan tebal kan enggak kelihatan, kadang-kadang di siang kalau memang lagi cuaca tidak bagus gitu kan matahari enggak kelihatan gitu. Iya, masuk pertanyaannya berhubungan hal itu ya, diperkirakan hanya sekitar itu 10 sampai 5 menit. Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, jika kita kesiangan sholat subuh dan sudah habis waktu sholat subuhnya, bagaimana cara sholat qobliyah subuhnya? Apakah kita sholat subuh dulu baru sholat sunnahnya? Jazakumullahu khairan Ustaz. Baik, ini kalau waktu subuhnya sudah habis, waktu subuhnya sudah habis, ini pernah di masa Rasulullah SAW dalam suatu peperangan, ya Rasulullah ketiduran bersama para sahabat waktu itu, ya mereka tetap melaksanakan qobliyah. Tetap melaksanakan qobliyah, baru setelah itu sholat subuh. Karena waktu memang sudah habis, ya sudah terbit matahari. Wallahu a'lam bishawab. Allahu yabarik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Nur. Bismillah Ustaz, menggabung niat salat sunnah ba'da isya dengan witir bolehkah? Syukran barakallahu fik. Dalam yang rajih yang ana baca dari pendapat ulama tidak bisa. Karena masing-masing punya kefiah yang berbeda ya. Dan juga waktu yang khusus yang disebutkan dan nama praktek. Kecuali yang mungkin tadakhul yang disebutkan para ulama itu seperti contoh salat tahiyatul masjid dengan salat qabliyah zuhur, itu boleh. Ya, kalau ini adalah berbeda dari sisi waktu dan juga kaifiyahnya gitu, niatnya jelas berbeda di sini. Ya. Memang ada pembahasan sih, ada pembahasan para ulama ya tadakhul bainal ibadat, menggabung antara ibadah-ibadah. Seperti umpamanya bolehkah niat puasa Kamis dengan mengqadha puasa Ramadan umpamanya gitu. Apakah boleh mengqadha niatnya sama dengan membayar puasa sumpah gitu ya? Enggak bisa. Karena berbeda. Nah, jadi ada yang bisa ada yang tidak. Jadi tidak mutlak setiap amal sunnah bisa digabung, tidak demikian. Ya, pendapat yang lebih kuat di sini adalah bahwa salat sunnah witir itu menyendiri dan juga salat sunnah setelah isya juga tersendiri karena punya dalil-dalilnya. Berbeda dengan dalil menyuruhkan salat rakaat. Ya, kalau Rasulullah masalah salat dua rakaat sebelum duduk di masjid kan hadisnya agak mengumumkan. Gitu. Yang penting salat dua rakaat. Salat sunnah tahiyatul masjid kah? Salat sunnah qabliyah zuhur kah? Yang penting sudah salat dua rakaat sebelum duduk di masjid. Nah, maka dia enggak masuk ke dalam dalil itu kah? Dalil ini bersifat umum tadi. Nah, beda dengan salat witir dengan salat isya, enggak. Gitu. Demikian pula kalau masalah puasa sunnah yang kita sebutkan tadi. Sunnah, umpamanya orang mau membayar puasa Ramadannya, kemudian niatnya juga puasa Senin Kamis. Nah, di paraya puasa Senin Kamis. Ini dibolehkan para ulama. Tapi kalau dia sumpah membayar kafarat, dia niatkan sekali juga bayar mengqadha Ramadan, enggak bisa. Nah, ini dia harus dibedakan. Ini juga dijelaskan para ulama, yaitu mana ibadah-ibadah yang bisa saling terakul, mana yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Allahu barik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan di kolom Q&A dan chat sudah dibacakan semua. Mungkin selanjutnya di HP Ustaz atau padahal maskur Ustaz. Baik, sebelum melaksanakan sholat Jumat, apakah ada sholat sunnah qobliyah Jumat Ustaz? Qobliyah Jumat dan istilah itu tidak ada. Tetapi ada praktek dalam ibadah, ya, praktek dari sunnah-sunnah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, yaitu umpamanya ketika dia masuk, apa namanya, masjid sebelum masuk waktu zuhur, dia datang, dia sholat tahiyatul masjid, kemudian dia sholat sunnah mutlaqah, terus sampai imam masuk, itu dibolehkan. Jadi yang dimaksud ini adalah setelah azan, ya, setelah azan untuk berkhutbah, kemudian berdiri untuk sholat qobliyah Jum'at istilahnya, ini tidak didapatkan. Ya, tidak ada dalilnya. Karena kan khatib naik mimbar setelah masuk waktu Jum'at. Kalau sudah azan, apakah dia? Enggak ada. Setelah azan itu qobliyah Jum'atnya enggak ada di situ. Cuman praktek sebagian di tengah kaum muslimin yang memiliki azan dua kali, biasanya azan yang pertama, itu azan yang mengikuti yang dianjurkan sebetulnya oleh Utsman bin Affan adalah ketika memang kaum muslim sudah banyak dan azannya bukan dalam masjid, prakteknya kalau itu di pasar di dulu ya, untuk manggil kaum muslim bersiap-siap untuk Jumat. Tetapi praktek kaum muslimin ada azan pertama itu mereka melaksanakan salat sunnah. Nah, ini sebetulnya tidak ditemukan dalil dan praktek di tengah kehidupan ya. Teman sebagian ulama fuqaha ada yang mengatakan demikian sebagai ulama Syafi'iyah. Lebih kehati-hatian adalah prakteknya sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kita sholat sunnah sebanyak-banyaknya, semalama atau baca Quran sebelum khatib naik mimbar. Ya, ketika azan pertama kita berhenti sholat, ya sudah itu ikut menunggu membaca Al-Quran sampai azan kedua. Itu lebih tepat daripada kita mencari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan meragukan kita dalam pelaksanaan ibadah kita tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sholat tasbih itu apa di sana Ustaz? Ibnu Hajar menyebabkan itu adalah dan beberapa ulama Syafi'iyah mengingkari perbuatan tersebut. Ibnu Hajar sangat mengkritik perbuatan sholat tasbih itu. Di antara dalilnya adalah yang mereka mengatakan kedaifan hadis tersebut adalah sifat pelaksanaannya berbeda dengan sholat-sholat yang masyhur dari sifat-sifat sholat yang ada disebutkan oleh Nabi SAW. Ini ada kajian tersebut. Dan hadisnya juga, walaupun ada sebagian ulama menguatkan menyesuaikan hadisnya. Ya, tetapi Ibnu Hajar memberikan taklil dengan tersebut tentang tidak adanya salat tasbih. Kemudian apakah salat kafaroh pada Jumat terakhir pada bulan Ramadan itu disyaratkan? Anda enggak ngerti ini salat kafaroh pada Jumat terakhir pada bulan Ramadan, ya. Ini tidak ada tuntunan ya, selama kita belajar belum pernah dapat ada salat hari Jumat terakhir Ramadan ada salat kafaroh namanya. Apabila kita telat salat tarawih, bolehkah kita tahajud lagi? Sholat tarawih, maksudnya tengah malam kita sholat, ya. Yang penting di qiyamul lail di malam Ramadan itu qiyamul lail istilahnya, apakah sholat tarawih diniatkan atau sholat tahajud, sama disebut dengan qiyamul lail, ya. Kemudian azan subuh terdengar ketika witir, apa batalkan atau lanjutkan Ustaz, ya. Kalau umpamanya kita sudah hampir salam, itu lebih afdalnya dilanjutkan saja, ya. Wala tubtilu amalkum, karena berdasarkan ayat ini sekarang kita membatalkan itu. Dan aulahnya kita lebih kehati-hati dalam melakukan, jangan cari risiko-risiko demikian. Jadi kalau kita umpamanya tadi berniat 3 rakaat, mungkin cukupkan 1 rakaat saja, ya. Cukup 1 rakaat saja, berpindah ke niat kita, menasakh niat menjadi 1 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh kita menunda sholat untuk tidak berjamaah di masjid dan tidak awal waktu karena terbentur dengan waktu kuliah pekerjaan? Baik. Kalau sholat fardu ya dan sholat ini hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, sholat berjamaah yang roji dari pendapat-pendapat ulama adalah merupakan sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki. Ya. Kemudian dan salat itu kemarin sudah kita bahas afdalnya adalah di awal waktu. Ya, menunjukkan bahwa itu adalah kita cepat menjawab perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau alasan kuliah dan kerja ini perlu kita cocokkan, ya. Kita harus memperhatikan waktu ibadah kita, dan juga demikian para penanggung jawab, baik yang memiliki karyawan ataupun sekolah, ya mestinya mereka mendidik mahasiswa mereka, ya, untuk lebih cepat melaksanakan perintah Allah sebagai qudwah dan praktek dalam kehidupan mereka. Ya. Walaupun di sini ada dua, berjamaah dan di awal waktu. Ya, itu sangat dianjurkan oleh para ulama. Di awal waktu ini maksudnya gimana? Ya, kalau kita bagi, pemainnya jangan sampai separuh, kalau kita bagi waktunya, separuh awal itu kan ada, maksudnya kalau waktunya pemainnya 1 jam, berarti 30 menit awal itu masih masuk awal. Waktu datang 5 menit, tapi itu sudah termasuk melalaikan ibadah. Maka utamanya kita memperhatikan ibadah kita lebih tepat pada waktunya, ya. Kemudian cepat dan mendidik kita untuk tidak disiplin dalam masyarakat ibadah. Nah, sholat di atas semua perintah apa gitu. Maka ini utama. Bagaimana kita mengikuti sementara ini dari sebuah peribadahannya sampai setelah azan sampai setelah cukup lama setelah azan 10 menit, 15 menit itu masih ada itu yang perlu kita ambil, ya, lembaga maupun tersebut. Alhamdulillah sekarang kita ada keadaan, bahkan ada pengumuman resmi lagi diharap kepada para pegawai untuk mempersiapkan itu Zoom, pertanyaan, kita tutup. Kepada Mas Nur, ditutup untuk Sabtu akan melanjutkan bab ke-6 ya Ustaz, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kepada Mas Nur Ustaz untuk ditutup. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.